السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita sebagai hambanya senantiasa memuji dan memujanya, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, yang memang jiwa senantiasa membisikkan kepada keburukan. Bahkan Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah. Kurang dekat. Hah? Masya Allah. Gimana? Kita coba. Dan Masya Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena kita sebagai hamba Allah hampir tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Tunggu suaranya. Pakai ini aja. Enakan itu apa enakan ini? Dan kita berlindung kepada Allah. Suaranya ganti-ganti terus. Feb, gimana suaranya sekarang? Kalau gak jelas ngomong gak apa-apa. Tapi memang salah satu penyakit, masjid-masjid kita itu kadang-kadang sound systemnya. Tapi ya mudah-mudahan. Man yahdillah fala mudillala, wa man yudlilhu fala hadiyala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Subhanallah. Allah kalau udah kasih hidayah sama satu orang, selesai. Maka kita tidak perlu berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Sampai kapan ya? Sampai mati. Bahkan orang yang menyolatin kita pun masih disuruh mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ditentukan sesat dalam kehidupan ini, maka na'udzubillah min dzalik. Siapapun yang didatangkan untuk memberikan petunjuk kepada itu orang, maka dia tidak akan bisa berpindah dari kesesatannya kecuali kalau Allah ngizinkan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan hanya Dia yang pantas untuk disembah karena Dialah pencipta alam semesta. Dan saya bersaksi bahwa saya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Semoga selawat dan salam Allah tercurahkan untuk beliau. Dan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk tidak beribadah melainkan lewat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat, syariat beliau. Tariqat, tariqat beliau. Kalau kita mau bicara orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW, itulah orang-orang yang akan selamat. Tapi ketika mereka tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasul SAW, maka bagaimana kita akan selamat? Sedangkan Rasulullah SAW menanti kita di telaganya. Beliau mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku yang akan menanti kalian nanti di telaga sana. Tapi ada di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ternyata mereka dijauhkan dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat Allah tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini tanggal berapa? 11. Baik. Ana mau tanya. Kita lebaran tanggal berapa? Syawal. Baik. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Sekarang hari apa? Baik. Hari Sabtu sekarang. Malam, malam Ahad. Berarti malam berapa sekarang? Malam 12 ya Mas. Subhanallah. Sebagian sudah selesai puasa Syawal. Sebagian sampai hari ini belum puasa Syawal. Ya Allah. Anak termasuk yang belum puasa Syawal. Anak kalau melihat ya Allah hari ini terus. Jamaah mengingatkan kembali yang belum puasa Syawal. Karena ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita yang dikasih keluasan waktu sama Allah, dikasih kesehatan sama Allah, usahakan 6 hari bulan Syawal ini jangan ditinggalin. Itu ibadah kalau kita lihat ya, ibadah 6 hari bulan Syawal ini itu aset untuk orang yang malas puasa. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan puasa setahun, bayangkan. Enak apa enggak enak? Kalau antum malas puasa Senin Kamis, kalau antum malas puasa 3 hari tiap bulan, antum malas puasa bulan Sya'ban, malas puasa bulan Muharram nih. Amalan yang ringan tapi ditulis antum puasa 1 tahun. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakannya. Ma'asyiral muslimin, kehidupan ini ana belum kasih hadiah sama antum ya. Masya Allah. Fadl. Kehidupan ini akan berakhir cepat atau lambat. Yang kecil akan menjadi besar. Yang muda akan menjadi tua bila umurnya panjang. Yang menangis kelak akan tertawa. Dan yang tertawa akan datang masanya dia menangis. Yang kaya akan menjadi miskin. Yang miskin mungkin menjadi kaya. Yang berkuasa pasti turun. Siapapun. Antum lihat penguasa-penguasa dunia. Siapa penguasa dunia paling lama? Coba. Pak Harto 32 tahun. Turun, selesai masanya. Gaddafi, Muammar Gaddafi. Berapa tahun? Sebutkan 40 tahun. Selesai masanya. Yang ada menyusul. Tinggal nunggu waktu. Siapapun yang berkuasa, suatu hari engkau akan turun dari kekuasaan. Itu sudah kepastian yang tidak bisa dihindari. Yang jelas semuanya akan berakhir. Bukan yang cuma berkuasa, kita pun yang tidak berkuasa akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita bawa? Rumah tidak akan kita bawa. Mobil kita pun akan kita tinggalkan. Keluarga hanya akan mengantar sampai kuburan. Setelah itu mereka pergi. Sampai kapan mereka meninggalkan kita? Ratusan bahkan ribuan tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburnya berapa tahun? Berapa tahun Rasulullah SAW dikuburnya? Nak kasih hadiah. 1426 Hijriah apa tahun? Tep, kirim ke belakang itu. Nah, beliau di dalam perut bumi lebih lama daripada di muka bumi ini. Dan kita pun akan seperti itu nanti. Yang kita bawa hanya amal soleh kita. Dan Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dzarrah. Apa artinya dzarrah? Nak kasih hadiah. Lebih kecil dari biji sawi. Apa itu? Zarrah cuma. Jadi zarrah itu memang diterjemahkan atom ya, yang kecil dari biji sawi. Zarrah itu dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah semut kecil. Itu zarrah. Antum ada semut yang enggak kelihatan. Kadangkala dia lewat di tangan kita. Digambarkan yang seperti itu pun akan kita lihat nanti. Subhanallah. Amal kita, rumah yang besar mungkin kita gak akan kelihatan kalau ternyata itu bukan amal soleh kita dari hasil yang haram. Dan sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kejahatan sekecil apapun itu akan kita lihat. Lihat dalam artian seorang hamba itu akan ditampakkan, ini loh yang kau lakukan. Bukan dikasih tahu. Memang ada pemberitahuan, kau melakukan ini dan itu. Tapi yang lebih dahsyat lagi, orang tuh disuruh ngeliat ini nih amalanmu. Kau baca tuh amalan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Yang jadi masalah esok hari, tatkala kita meninggalkan dunia ini, kita harus mempertanggungjawabkan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai jari-jari kita, Allahu Akbar, apa yang kita sentuh, kita harus mempertanggungjawabkannya. Dari mulai nafas, kita bisa menarik nafas, kemudian kita keluarkan, itu akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang Allah berikan kepada kita, kita aja kalau masuk rumah sakit lalu kita pakai oksigen, itu ada hitungannya. Per apa hitungan? Per apa jemaah? Per kilo? Per liter? Semua akan dihitung. Bagaimana kita kalau hidup selama 60 tahun tuh dengan Allah yang memberikan segalanya kepada kita, maka kita akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua adalah pemimpin dan semua akan ditanya dari dengan apa yang dipimpinnya oleh dia. Bahkan nanti kulit pun akan berbicara. Kulit akan berbicara. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Dan pada akhirnya hanya ada dua tempat. Di dunia ini kita tahu, ada orang sukses, ada orang gagal. Dalam ujian, ada yang semuanya lulus. Kadangkala satu masjid ini ikut ujian, semuanya lulus. Tapi tidak sedikit yang gagal dalam ujian itu. Dan Allah mengingatkan bahwa di akhirat itu hanya ada dua tempat. Engkau bisa milih. Di surat Al-Hadid ayat 21. Setelah Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya, Allah katakan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini ya cuma permainan, tempat orang berbangga, itu kehidupan dunia. Tapi di akhirat Allah katakan wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu ada apa? Ada azab yang pedih. Tapi di situ juga ada maghfirah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Kita ditipu. Antum lihat makan enak. Habis makan antum harus ke kamar mandi. Ada orang yang habis makan enak ternyata dia sakit perut. Ada orang yang habis makan enak ternyata dia muntah. Ada seorang yang makan enak, masya Allah, ini orang makan kambing. Seorang ustadz cerita, ada salah satu pejabat yang sudah mantan pejabat, makan bersama. Makannya nasi mandi. Antum tahu nasi mandi? Nasi mandi itu nasi yang biasa dimakan sama orang Arab tuh, dari asalnya dari Afghanistan sana, daerah sana. Daging kambing, makan nih orang, masya Allah, dari lahapnya dia makan, ditambahin, makan lagi. Akhirnya di tempat kena stroke. Kena stroke dia. Inilah kenikmatan dunia, gurur. Nipu kita semuanya. Antum lihat, yang muda-muda bakal jadi tua, bakal keriput wajahnya. Ya ini kehidupan dunia. Kerjaan kita. Ada orang yang diazab sama pekerjaannya. Seharusnya orang itu dapat pekerjaan semakin senang. Tapi ternyata dengan pekerjaan dia gak bisa tidur. Diazab dengan pekerjaannya. Kadangkala dia sibuk mencari dunia untuk keluarganya, keluarganya ditinggal. Dia akhirnya kirim duit bikin rumah, pulang dari luar negeri sampai rumahnya mati. Selesai. Mana kenikmatan? Kenikmatan itu memang akan berhenti, jemaah. Dan inilah kehidupan dunia. Azab syadid. Itu bukan hanya neraka, jemaah. Nanti di padang mahsyar pun orang akan mempertanggungjawabkan amalan. Di dunia. Masih ingat dengan kisah tiga bersaudara di surat Nun, surat Al-Qalam. Tiga bersaudara yang punya kebun. Besoknya dia ingin panen, dia berangkat subuh-subuh sebelum orang-orang miskin pada tahu, dengan harapan mereka gak tahu. Jadi kita gak usah ngasih itu orang-orang miskin. Ini kenikmatan dunia. Dia berpikir semakin banyak yang dia dapat, semakin nikmat kehidupan dia. Masya Allah. Dikasih yang botolan, dikasih yang gelasan, enak jadi ustaz jemaah. Jamaah dapat. Masya Allah. Taib, ana izin minum jamaah. Walaupun ana gak biasa minum pakai botol. Ana minum-minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bagaimana akhir kisah tiga pemuda itu? Tiga bersaudara. Ana mau kasih hadiah. Tiga bersaudara di surat Al-Qalam. Allah ceritakan yang mereka mau panen tapi mereka tidak mau orang-orang miskin pada tahu panen mereka. Akhirnya bagaimana kisah mereka? Nah, menyesal, bertobat. Kenapa? Habis kenapa? Terbakar. Subhanallah. Fadhol. Nanti antum ambil. Nah, kebunnya terbakar semuanya. Mereka ingin memaninnya besok. Ketika mereka datang, ternyata kebunnya sudah jadi arang semuanya. Apa Allah katakan? Kadzalikal azab. Seperti itulah azab Allah. wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Tapi azab akhirat itu lebih dahsyat. Ahli kata mereka tahu. Jadi kalau cuma di dunia kebun terbakar, rumah terbakar, na'udzubillah kaki mungkin patah ini itu ringan ya mah. Nanti azab yang sebenarnya di padang mahsyar pun, dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang pemilik-pemilik emas dan perak yang mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang seperti ini pada hari kiamat kelak nih, sebelum masuk neraka, ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, Nabi mengatakan, illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihu minna fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka akan dibikinkan lempengan-lempengan emas atau perak yang dipanasi di dalam neraka jahannam, lalu mereka disetrika jabinuhu jambuhu wa jabinuhu apa, wajahnya disetrika, samping tubuhnya disetrika, punggungnya disetrika, kullama baradat uidat lahu, setiap kali lempengan ini jadi dingin maka dipanasin lagi. Ini sebelum masuk neraka belum, lalu dipanasin lagi, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari yang perhitungannya satu hari itu sama dengan 50,000 tahun, kata Rasulullah SAW. Kemudian hatta yuqda bainal ibad, sampai difonis akhirnya. Ini belum difonis, masih diazab mereka di padang mahsyar. Ketika orang-orang sudah dapat fonisnya semua ke surga atau ke neraka, baru dia itu digiring ke neraka. Na'udzubillahi minanna. Ma'asyar muslimin, itu sebelum masuk api neraka. Bagaimana dengan api neraka kelaknya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang api neraka dalam Al-Qur'anul Karim. Kalimat nar itu lebih 126 kali. Nar, nar, nar. Ini kalimat nar yang artinya api. Adapun kalimat jahannam itu disebutkan 77 kali. Hampir setiap antum buka lembaran Al-Qur'anul Karim akan ada di situ peringatan Allah akan dahsyatnya api neraka. Ini bagi orang yang baca Quran. Makanya kenapa hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah? Karena orang berilmu ini baca Quran. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu cuma ulama. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di surat Al-Baqarah, di lembaran kedua, Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafir, takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Antum tahu dengan yang namanya batu bara. Bagaimana batu bara kalau dibakar panasnya jemaah? Kalau kayu itu tidak akan sepanas batu yang dibakar. Allah katakan takutlah kalian. Kemudian di ayat lainnya Allah mengatakan fa'andzartukum naran talazza. Aku kata Nabi memberikan peringatan kepada kalian, takutlah kepada nar talazza, api neraka yang membakar. Dan Allah berfirman di surat Al-Muddathir, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Neraka itu Allah sebutkan itu tidak lain hanya sebagai peringatan buat manusia. Dan Allah ciptakan api di dunia ini agar menjadi peringatan buat kita. Ketika kita melihat api, na'udzubillah minannar, kita ingat dengan api neraka. Pernahkah kita ketika melihat api berkobar, Kemudian kita ingat dengan api neraka jahanam. Lalu kita mengatakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Pernahkah kita tatkala ada saudara kita atau keluarga kita yang terkena minyak panas kemudian mengenai tubuhnya, lalu kita ingat kepada neraka jahanam sehingga kita berdoa Allahumma ajirna minan nar, na'udzubillahi minan nar. Kita diperintahkan untuk takut. Dan api dunia ini zikra, peringatan buat kita. Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar. Itu neraka, itu benar-benar salah satu ancaman yang paling dahsyat. Nadhiran lil bashar, untuk memengerti manusia, untuk menakut-nakuti manusia. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Tapi manusia kembali, terserah kalian. Kalian mau beramal soleh, mau beramal buruk, tugasnya para nabi adalah menyampaikan peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali berceramah, berpidato tentang api neraka. Entah ratusan kali mungkin dalam hadis-hadis Rasul, bahkan ribuan kali ada penyebutan tentang api neraka dalam hadis-hadis Rasul SAW. An-Nu'man bin Bashir pernah bercerita. An-Nu'man bin Bashir ini pidato, berceramah. Dia bercerita tentang pidatonya Rasulullah SAW. Kata An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di atas mimbarnya mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar, aku ingatkan kalian akan dahsyatnya api neraka, aku peringatkan kepada kalian akan dahsyatnya api neraka. Apa katanya Nu'man bin Bashir, hatta law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu min maqami. Andai kata ada orang yang di pasar, dia akan dengar suara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan anzartukumun nar. Qala hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi inda rijli. Sampai bajunya Nabi itu yang ada di pundaknya jatuh ke kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau berceramah mengingatkan orang dari api neraka. Para jemaah rahimakumullah, Adi bin Hatim, dia pernah bercerita bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar. Nabi berpidato mengatakan, ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Qala wa asyah, thumma qala ittaqun nar, thumma a'radha wa asyaha thalathan. Nabi itu mengatakan, takutlah kalian kepada api neraka. Nabi diam, kemudian melihat dan berpaling. Beliau melihat kemudian berpaling tiga kali. Hatta dhananna annahu yanduru ilaiha. Sampai kita mengira Rasulullah SAW sedang melihat ke dalam api neraka. Thumma qala ittaqun nar. Lalu Nabi mengatakan, takutlah kalian kepada api neraka. Walau bisyiqqi tamrah. Walaupun kalian harus bersedekah dengan separuh butir kurma. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Faman lam yajid, fabi kalimatin tayyibah. Kalau kalian enggak dapat apa-apa untuk menyelamatkan diri kalian dari api neraka, maka paling tidak ucapan yang baik. Jangan. Kita tuh kadang kala sedekah udah enggak mau, malah ngomongnya buruk. Udah, kau kalau enggak mau bersedekah enggak apa-apa. Kau. Nabi mengatakan, ini bukan enggak mau ya. Nabi mengatakan, "Faman lam yajid." Barang siapa yang enggak mendapati apa-apa untuk disedekahkan, maka dengan ucapan yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dapat perintah untuk berdakwah terang-terangan, tatkala turun firman Allah, wa andhir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Nabi naik ke bukit Safa, dikumpulkan orang-orang Quraisy, mulai beliau berceramah menyebutkan nama perkabilah-perkabilah, nama perorangan-perorangan, bahkan beliau sebutkan. Beliau mengatakan, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, Wahai anak cucunya Ka'ab bin Lu'ay, ankidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak cucunya Murrah bin Ka'ab, ankidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Syams, wahai anak cucunya Abdul Syams, ankidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Manaf, wahai anak cucunya Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, ankidhu anfusakum minan nar, wahai bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, wahai anak cucunya Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah bin Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, ankidhi nafsaki minanna, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku ini enggak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Enggak ada. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu cuma utusan Allah. Sampai seperti itu. Mengingatkan orang dari api neraka. Seringkali dalam khutbahnya mengingatkan. Kalau ada orang kadang-kala ustaznya ceramah tentang api neraka, apa katanya orang? Neroko meneng, neroko meneng, dono sing lion. Subhanallah. Kadang-kadang mereka merasa cukuplah kita ditakut-takutin. Enggak cukup. Abul Jauza, salah seorang alim ulama dari kalangan salafus soleh, dia mengatakan, law walitu min amrin nasi syai'an, kalau aku dapat jabatan ngurusin urusan manusia, ittakhadtu manaran 'ala at-tariq, aku niscaya akan membuat sebuah menara, bangunan di pinggir jalan. Wa aqamtu 'alaiha rijal, aku akan taruh orang-orang di pinggir-pinggir jalan itu. Tugas mereka apa? Tugas mereka cuma satu. Ngomong annar, annar, hati-hati dengan api neraka, hati-hati sama api neraka. Dan seharusnya perkataan Abul Jauza ini bisa kita praktekkan sekarang. Antum tahu iklan-iklan yang ada di pinggir jalan, adakah iklan yang mengingatkan kita ke dalam, kepada api neraka, agar kita takut kepada api neraka? Kadang-kadang antum lihat iklan-iklannya rokok yang sebesar-besar, apakah membuat antum bisa ingat dengan neraka? Maka kalau antum punya rezeki lebih, berangkat gak apa-apa ke bagian iklan itu, ana mau pasang iklan, pasang, bayar gak apa-apa, pasang iklan tentang api neraka, supaya orang ketika nonton iklan-iklan yang banyak itu juga ingat sama neraka. Perlu kita diingatkan dengan api neraka, karena kita tuh semuanya sudah meninggalkan kita, nenek moyang kita, entah mereka ke neraka atau ke surga. Semoga Allah menyelamatkan mereka dari api neraka. Malik bin Dinar, dia mengatakan, law wajadtu a'wanan lanadaitu fi manaril Basrah billail, andai kata aku punya orang-orang yang mau bantuin aku, maka aku akan menyeru di menara kota Basrah di malam hari. Aku akan suruh orang-orang juga mengatakan annar, annar, hati-hati dengan api neraka, hati-hati sama neraka itu. Thumma qala law wajadtu a'wanan, kalau aku punya teman-teman yang lebih banyak lagi, aku akan sebar mereka di muka bumi ini, di menara-menara itu, agar mereka memberi peringatan kepada orang, hati-hati sama api neraka. Jamaah, gaya hidup orang sekarang itu materi. Yang diingat itu semuanya adalah dunia. Antum lihat, banyak kuburan yang direlokasi. Kuburan dulu itu ya di pinggir rumah ada kuburan kadang-kala, di pinggir kota, anak ingat di Jember itu, di pertigaan, di depan terminal dulu, di depan pasar itu ada kuburan. Dan seharusnya kuburan itu ditetapkan di situ dan gak boleh dipindah kuburan itu, kecuali dengan alasan yang syar'i. Tahu kuburan itu dipindah, kemudian diganti apa di atasnya? Misbar. Diganti biskop, Gerimis bubar, antum tahu misbar. Diganti bioskop. Orang itu nonton bioskop di bekas kuburan. Dan jadi lupa sama akhirat. Yang ada dunia terus. Dan iklan-iklan yang ada semuanya tentang dunia. Coba lah jemaah. Yang punya rezeki lebih, bismillah bayar, gak apa-apa. Yang pasang iklan itu mereka gak ngurus iklan apa saja. Yang penting bayar kadang-kadang. Dan punya rezeki lebih lagi di televisi. Antum ada iklannya sabun, iklannya ini. Antum pasang iklan, anda mau pasang iklan supaya orang takut terhadap neraka. Apa yang mau dipasang, dipasang. Orang-orang yang cerdas itu akan menjauhi api neraka. Yang cerdas. Orang yang cerdas di dunia itu adalah orang yang bisa menemukan sesuatu mungkin di sini. Orang-orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan masa depan dia. Kenapa pegawai negeri itu selalu lebih ramai daripada pegawai swasta? Karena ada jaminan di hari tua. Kenapa orang kok gak mencari jaminan ketika di kuburan? Orang yang lebih cerdas itu cari jaminan. Anak kalau hari tua alhamdulillah masih ada anak-anak yang bisa bantuin. Tapi apa jaminan anak kalau anak sendirian di kuburan? Itu orang yang lebih cerdas yang seperti itu. Di surat Ali Imran ketika Allah menceritakan inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah buat siapa? Buat orang-orang yang memiliki akal yang digunakan untuk berpikir. Kenapa? Karena ada orang yang berpikir tentang alam semesta ini enggak jadi beriman. Antum lihat orang-orang barat itu mungkin punya teknologi yang bisa melihat bintang-bintang yang jauh yang tidak dimiliki oleh umat Islam. Bahkan mereka menemukan ada planet ini, planet itu. Tapi apakah membuat dia beriman kepada Allah? Enggak. Kenapa? Karena akalnya enggak digunakan untuk berpikir. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Alladzina, siapa ulul albab itu? Mereka adalah alladzina, masya Allah. Kasih air, kasih teh. Nah. Zakalah. Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban. Setelah dia berpikir tentang penciptaan Allah ini, dia, ya Allah, enggak mungkin kau ciptakan ini sia-sia, ya Allah. Maha suci engkau, jauhkan kami, selamatkan kami dari api neraka. Kenapa? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Allah, orang yang kau masukkan dia ke neraka, maka dia sudah orang yang hina. Itu orang yang hina. Kita kadang-kadang melihat orang yang mulia siapa sih? Yang pakai dasi, yang pakaiannya necis, yang pakai mobil mahal. Ini orang-orang mulia di dunia. Mungkin di dunia. Tapi nanti itu yang jadi standarnya ketika di akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman serta berilmu akan takut kepada api neraka. Para penghuni surga itu takut sama api neraka. Apa buktinya? Di banyak ayat Allah ceritakan ketika orang-orang udah di surga nih. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Itu orang-orang di surga pada ngobrol. Ketemu sama sahibnya, dia tanya. Mereka mengatakan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kita ni dulu ketika hidup di dunia takut sama neraka itu. Khawatir kita sama keluarga kita kalau mereka sampai masuk neraka. Famanallahu alaina. Kemudian Allah memberikan anugerah kepada kami wa waqana adzabas samum. lalu dia menyelamatkan kami dari api neraka. Jadi orang yang di surga itu yang takut sama api neraka. Orang yang tidak khawatir dengan neraka, hati-hati, jangan-jangan dia masuk neraka. Karena di antara ucapan penghuni surga, ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan dari kami ketakutan dan kekhawatiran itu. Jadi kita harus takut. Yang tidak takut, maka hati-hati. Para nabi aja takut. Para nabi. Cerita tentang di syafaat, hadits syafaat, ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam meminta syafaat Nabi Adam. Nabi Adam jangan. Nabi Adam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Adam mengatakan inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan satu murka lam yaghdab qablahu mithlahu, yang dia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Tunggu, azan Isya jam berapa? Hah? Al-an. Mau azan dulu. Tafadhal yang azan. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari api neraka. Dalam hadis syafaat itu, Nabi Adam mengatakan walan yaghdaba ba'dahu mithla. Allah tidak akan murka seperti ini nantinya, sudah selesai. Wa innahu amarani bi amrin fa'asaitu. Allah dulu memerintahkan kepada aku satu perintah dan aku bermaksiat dengan perintah itu. Fa akhafu an yatrahani finnar. Maka aku takut Allah melemparkan aku kepada api neraka. Intalaqu ila ghairi. Kalian silakan cari orang lain kalau mau meminta syafaat kepada dia. Nabi Adam mengatakan nafsi, aku cuma mikirin diriku sendiri. Kemudian ke nabi-nabi yang selanjutnya. Dan neraka itu telah ada. Allah mengatakan u'iddat lil muttaqi li u'iddat lil kafirin. Disediakan untuk orang-orang kafir. Sudah Allah sediakan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, lamma khalaqallahu al-janna wan-nar arsala Jibril ila al-jannah. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah kirim Jibril ke surga. Faqala unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Jibril berangkat, kau lihat bagaimana kondisi surga itu dan apa yang sudah aku persiapkan untuk orang-orang yang masuk surga. Jibril datang dan melihat surga. Qala faraja'a ilaih. Lalu Jibril balik menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril? Qala fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Demi kehormatanmu ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang surga kecuali dia akan masuk surga. Itu sumpah Jibril. Karena apa? Karena keindahan surga. Tidak ada orang yang dengar pasti kecuali berangkat. Jangan surga, antum lihat di Banyuwangi orang dikasih tahu tentang indahnya laut tanah merah. Apalagi? Apa? Pulau Merah. Oke. Diceritakan tentang keindahannya ini dan itu. Kepingin dia berangkat. Ada keinginan ketika indah banget di sana. Ya, Masya Allah. Bagaimana kalau antum dengar tentang sifat surga? Kadangkala di Indonesia ini ada wisata petik buah. Bayangkan orang Banyuwangi berangkat ke Batu cuma mau petik apel. Iya. Itu dia tertarik dengan berita informasi yang sampai kepada dia tertarik. Maka Jibril bersumpah tidak ada satupun hambamu yang dengar tentang surga kecuali bakal masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Bidadari-bidadari. Antum kalau dapat berita Pulau Merah sekarang menyediakan kamar gratis. makan 3 kali gratis prasmanan. Kira-kira gimana? Insya Allah semuanya gak ada di masjid sini, berangkat ke sana. Urusan gratis-gratis siapa yang gak berangkat? Fa'amara biha fahufat bil makarih. Lalu Allah perintahkan agar surga ini dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Faqala rji' ilaiha. Lalu aku katakan, Jibril, kau balik, kau lihat. Kau lihat lagi. Undur ilaiha. Lalu berangkat Jibril. Balik Jibril mengatakan, apa kata Jibril? Wa izzatika laqad khiftu an la yadkhulaha ahad. Demi kemuhormatanmu ya Allah, aku takut enggak ada satupun yang masuk surga. Kenapa? Karena beratnya masuk surga. Orang kalau dikasih kenikmatan yang nyaman, tapi untuk mendapatkan kenikmatan itu kakinya harus patah. Duitnya harus habis. Keluarganya harus tinggalkan. Ya aduh enggak lah. Maka Jibril takut tidak ada satupun yang masuk surga. Lalu Allah perintahkan, qala dhhab ila an-nar. Kau berangkat ke neraka, kau lihat neraka. Fandur ilaiha wa ila ma a'adtu li ahliha fiha. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha. Dilihat api neraka itu numpuk-numpuk, jemaah. Jadi membakar yang di bawah, yang di atasnya membakar yang di atasnya terus seperti itu. Api neraka. Faraja ilaiha. Lalu Jibril kembali menyumpai Allah. Kata Jibril, demi kehormatun enggak ada orang yang bakal masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Umpamanya narkoba. Kalau yang konsumsi narkoba itu jarinya dipotong tiap hari satu. Setelah jarinya habis akan dipotong tiap 5 cm dari tulangnya. Kira-kira ada orang yang mau narkoba? Bagaimana kalau yang narkoba akan dibakar wajahnya, dimasukkan ke minyak? Insya Allah gak ada yang narkoba. Kenapa orang masih melakukan minum-minum yang seperti itu? Karena sanksinya ringan. Gampang. Bayar keluar. Hilang. Itu yang terjadi. Mereka ada harapan keluar. Neraka gak ada harapan keluar. Illa man syaa. Kecuali yang Allah berkehendak dari orang-orang mukmin yang masuk neraka. Kata Jibril, enggak ada yang masuk neraka dari hamba-hamba-Mu insyaallah. Lalu Allah perintahkan neraka ini dikelilingi dengan syahwat manusia, dengan semua yang disukai manusia. Jibril balik lihat. Setelah balik dia berangkat kepada Allah. Apa kata Jibril? Wa izzatika laqad khashitu an la yanju minha ahad illa dakhala. Aku takut ya Allah, enggak ada satupun orang kecuali masuk neraka. Kenapa? Karena diliputi dengan yang enak-enak, jemaah. Contoh nih. Antum kalau di pinggir jalan, tahu-tahu ada sebuah bungkusan kresek hitam. Yang satu bungkusan dibungkus rapi macam-macam. Kira-kira yang antum pilih yang mana? Yang bungkusnya bagus. Padahal kresek hitam itu isinya emas. Tapi orang karena ngelihat bungkusnya enggak bagus satu. Ini yang bungkusnya bagus walaupun sampah isinya, orang kadang-kadang diambil sama dia. Orang itu seringkali melihat kepada casingnya, tidak melihat kepada isinya. Dan itulah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang dilihat luarnya doang. Antum ketika sedekah, antum lihat duit Anda kurang. Seharusnya Anda dengan duit ini bisa beli mobil, Anda sedekahkan duit 200 juta habis enggak bisa beli mobil. Padahal tuh 200 juta enggak hilang tuh. Tetap ada. Tapi kehidupan yang menipu. Di mana letak neraka? Tatkala kita bicara sesuatu yang gaib, seorang hambanya mengatakan, sami'na wa ata'na. Karena semua berita dari Allah pasti benar. Neraka ada? Iya ada. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Berdasarkan nas-nas, para ulama menyimpulkan letak neraka itu di bumi yang paling bawah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti Allah berfirman, wa idzal biharu sujjirat, apabila laut-laut nanti itu disulut hidup dengan api. Laut nanti bakal jadi api. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa idzal biharu fujjirat, ketika laut-laut itu dipancarkan dan menjadi satu laut. Kemudian setelah menjadi satu laut dikumpulkan lalu ditambahkan ke dalam api neraka jahannam. Ini beberapa tafsir yang dikatakan oleh Imam Tabari tentang laut yang nanti akan disulut. Ada berapa pintu neraka? Laha sab'atu abwab, likulli babin juz'un maqsum. Allah katakan neraka itu punya 7 pintu. Dan setiap pintu itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kita tahu dosa-dosa itu banyak, Allah kumpulkan. Kita tahulah di dunia ini penjara itu ada penjara untuk narkoba, penjara untuk ini, penjara untuk ini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi itu dalam api neraka. Adapun nama-nama pintu itu tidak ada nas yang sahih yang menyebutkan nama-nama pintu itu. Walaupun ada beberapa asar dari beberapa sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana dahsyatnya siksaan api neraka? Allah menggambarkan di banyak ayat tentang dahsyatnya api neraka, di mana orang lupa sama keluarganya, lupa sama hartanya. Di dunia ini kalau ada orang ditahan umpamanya, lalu mau disiksa sama polisinya, dia mengatakan, kau kalau mau keluar bisa kau bayar. Berapa bayar? 1 triliun. Dan dia punya uang 1 triliun. Kira-kira bayar gak jam? Akan dia bayar, gak apa-apa aku bayar. Masih ada uang yang lain. Sedangkan azab neraka ini Allah mengatakan, innal ladhina kafaru wa matu wahum kuffar. Di surat Ali Imran ayat 91. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir tidak akan diterima dari satu orang di antara mereka kalau mereka membawa sepenuh bumi ini emas mau dibuat tebusan. Allah tidak akan terima. Satu orang saja bawa sepenuh bumi ini emas. Seperti apa azabnya orang siap membawa sepenuh bumi ini emas untuk menyelamatkan dirinya? Kemudian di ayat yang lainnya Allah ceritakan di surah Al-Ma'arij ayat 11-16, bagaimana orang-orang pelaku dosa itu ingin menebus dirinya. Kalau duit gak berharga gak apa-apa. Dengan apa dia akan menebus dirinya? Dia menjadikan keluarganya tumbal. Allah mengatakan, yawaddul mujrimu, orang-orang yang mujrim, para pelaku dosa, lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani, pada hari itu dia ingin menebus dirinya dengan apa? Anaknya. Di dunia kita nebus anak kita, di akhirat kalau bisa anak kita dijadikan tumbal akan dikasihkan oleh penghuni neraka. Anak bukan cuma satu, anak-anak bibani wa sahibatihi wa akhih, istrinya pun kalau menjadi ketebusin enggak apa-apa, inti ambil istrinya, yang penting anak selamat. Saudara-saudaranya, bahkan satu kampung kelompoknya. Kalau bisa satu Banyuwangi ini dimasukkan neraka, dia selamat, orangnya akan melakukan itu. Tapi enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dahsyatnya api neraka ini dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Akan Allah datangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, yang mungkin dia gak pernah sakit, yang hidupnya senang terus, tapi dia penghuni neraka. Fayusbagu fin nari sabghah, lalu dicelup. Lalu dicelup satu celupan. satu celupan lalu diangkat. Summa yuqal, lalu ditanya, yabna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qab, apakah engkau pernah melihat kenikmatan sekali dalam hidupmu? Hal marrabika na'imun qad, apakah engkau pernah merasakan suatu kebaikan dalam kehidupanmu? Fayaqul la wallahi ya rab, dia mengatakan tidak demi Allah ya. Satu kali celupan membuat dia lupa dengan segala kenikmatan. Na'udzubillah ya. Gambaran dunia ini adalah gambaran azab nanti di akhir. Ada para pezina yang Allah kasih penyakit dia spilis, Allah kasih penyakit dia ait. Na'udzubillah min dzalik. Coba tanyakan ke dia, mas, pernah senang hidup sampai mas? Ketika dari kemaluannya keluar nanah-nanah dan darah. Tanyakan kepada dia, pernah engkau merasakan kenikmatan yang ada kesengsaraan? Itu cuma azab seperti itu di dunia. Wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat jauh lebih dahsyat dan yang akan diterima oleh hamba. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penghuni neraka, tubuhnya itu akan diperbesar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ma baina mankibail kafir fin nar masirata thalathati ayyamin lirakibil musri'. Jarak antara dua bahunya orang kafir ini, itu jarak perjalanan 3 hari menggunakan kendaraan yang cepat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, inna ghilaza jildil kafir, sesungguhnya tebalnya kulitnya orang kafir. Kulit ini tempatnya orang merasakan azab. Sesungguhnya tebal kulitnya orang kafir itu 42 zira'an, 42 hasta tebal kulit. Na'udzubillah. Wa inna dirsahu mithla Uhud, giginya itu kayak gunung Uhud. Giginya orang kafir kayak gunung Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah, tempat duduk dia, tempat penyiksaan dia itu antara besarnya antara Makkah dan Madinah. Wallahi kita percaya Allah itu tinggal kun fayakun. Lalu kenapa Allah perbesar tubuh mereka? Allah katakan di surat An-Nisa ayat 56, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan itu. Antum beda, kalau sekarang ada semut jatuh dari atas ke bawah, kira-kira semut itu sakit? Tidak terlalu sakit. Yang lebih besar, tikus, jatuh dari atas ke bawah, mungkin gak apa-apa. Coba antum dari atas ke bawah. Naam jamaah. Dan semakin besar tubuh itu, semakin gampang disiksanya, semakin banyak tempat untuk menyiksa dia. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini mengatakan, hadza kulluhu likaunihi ablagha fi ilamihi. Ini semua karena itu untuk lebih menyakitin dia, agar dia tambah merasakan sakitnya. Wa kullu hadza maqdurun lillahi ta'ala. Kata Imam Nawawi, dan semua ini bisa. Antum bisa bayangkan jemaah, bumi ini di galaksi Bima Sakti sebesar apa sih? Sekarang nih kecil, hanya sebuah titik. Dikatakan ada ciptaan Allah ini, orang-orang yang melihat lewat teleskop apa. Ada yang mengatakan besarnya matahari itu, matahari lebih besar dari bumi apa bumi lebih besar dari matahari, jemaah? Berapa kali? Dikatakan 1 juta lebih matahari itu lebih besar dari bumi. Makanya nanti bumi pada hari kiamat gimana Ustaz? Nanti kalau orang-orang diperbesar, buminya kan harus lebih besar. Naam. Allah katakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawa. Nanti akan dirubah bumi. Tidak bumi yang kita lihat. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kenapa kulitnya tadi dipertebal 42 dirham? Hasta. Karena Allah katakan di surat An-Nisa ayat 56. Ini untuk orang-orang kafir. Allah katakan di surat An-Nisa, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, maka kami kelak akan memasukkan mereka kepada nara, neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Setiap kali kulit mereka matang, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Dan Allah menggambarkan bagaimana proses azab di neraka. Di antaranya akan dituangkan air panas ke kepala mereka. Na'udzubillah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya api neraka di api dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Satu bagian dari 70 bagian neraka jahannam. Jadi yang di sana itu 69 kali lipat api dunia ini jemaah. Dan sebagian ulama mengatakan nanti yang satu ini yang di dunia pun akan dikumpulkan ke sana. Kita tahu bagaimana panasnya api dunia. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, lau kanat lakafat. Wahai Rasulullah, andai kata api neraka jahannam itu sama dengan api dunia, itu sudah cukup untuk menyiksa. Cukup. Antum lihat sebagian orang itu cuma sebentar tangannya masuk minyak. Sebentar. Hitungan 1 detik. Antum bisa bayangkan kalau pulang nanti nyoba masukkan tangan ke minyak 1 detik. Antum akan rasakan bagaimana ketika Allah mengatakan falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar. Dan orang-orang yang kafir, ini di surat Al-Hajj ayat 19-20, Allah menjelaskan tentang pakaian mereka. Akan diberikan pakaian kepada mereka. Apa pakaiannya? Min nar. Bajunya dari neraka. Dan ulama mengatakan subhan, masya Allah, maha suci Allah yang bisa membikinkan pakaian dari neraka. Jadi bajunya itu api. Yusabbu min fauqi ru'usihimul hamim, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Disiramkan, disiramkan, dituangkan di kepala mereka itu air yang panas. Yang dengan air itu meleleh semua isi perut mereka, leleh dan kulit mereka pun leleh. Na'udzubillahi minannar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hamim," sesungguhnya air yang panas itu, "la yusabbu ala ru'usihim," akan dituangkan ke kepala mereka, "fayanfudhu hatta yakhlusa ila jawfi," disiramkan sampai air panasnya itu bukan kena kulitnya, air panas itu sampai masuk ke perut mereka, "hatta yamruqa min qadamai," sampai keluar di bawah telapak kakinya, "wa huwa sihr thumma yaudu kama kan," itulah yang akan diberikan kepada mereka, dituangkannya seperti itu kemudian dijadikan seperti semula. Wajah mereka akan dipanasi. Ya, wajah ini adalah yang paling sensitif. Allah mengatakan yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Kadang-kala orang membakar sesuatu itu dibolak-balikin. Wajah orang-orang itu akan dibolak-balikin di api neraka. Yaqulun. Apa yang akan mereka katakan? Mereka bisa ngomong dalam kondisi seperti itu. Ya laitana, أطعنا الله وأطعنا الرسول. Mereka mengatakan, andai kata kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang mereka katakan. Na'udzubillahi minannar. Mereka akan diseret ke dalam api, diseret jemaah. Antum tahu penjara di dunia, dihormati orang di penjara itu. Dijaga sama polisi. Diangkat, dimasukkan ke penjara. Tapi jangan harap itu ada di neraka. Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 47-48. Allah mengatakan, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang pelaku dosa itu berada dalam kesesatan dan dalam api yang akan membakar mereka. Yushabuna finnar. Mereka akan diseret ke dalam api neraka. Di mana diseret? Kakinya yang diseret? Tangannya yang diseret? Nah. Yushabuna finnari ala wujuhim. Wajahnya ditaruh kemudian diseret. Antum tahu wajahnya yang diseret. Antum kalau orang diseret kakinya, ini wajahnya yang diseret, terkena batu, terkena apa, wajahnya yang diseret. Dzuqu massa saqar. Kalian rasakan nih sentuhan neraka saqar. Na'udzubillahi minannar. Allah ceritakan ada di sebagian mereka yang ususnya sampai keluar. Allahu akbar. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Usama bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Akan didatangkan seseorang lelaki pada hari kiamat, fayulqa finnar. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka, fatandaliqu aktabuhu finnar. Maka keluar tu, terburailah ususnya. Keluar ususnya. Fayaduru kama yaduru al-himaru biraha. Kemudian dia muter-muter seperti keledai yang memuterin alat penggilingan. Muter aja dia. Fayajtamiu ahlun nari alaih. Penghuni neraka kumpul. Ketika melihat ini kok ada yang aneh. Azabnya macam-macam. Jadi penghuni neraka pun melihat azab orang lain. Dia melihat ada orang yang diazab lebih dahsyat dari dia. Dia datang melihat. Fayajtamiu ahlun nar alaih. Fayaquluna ay fulan. Ma sya'nuk? Allahu akbar. Orang berarti, fulan ini kenapa kok azabnya sampai kayak gini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Allahu akbar jemaah. Ini peringatan untuk para dai, para ustaz ya. Dikatakan, fulan, bukankah engkau dulu yang nyuruh kami berbuat baik? Engkau ini dulu yang melarang kami berbuat munkar. Apa kata orang ini? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku dulu menyuruh kalian berbuat baik tapi aku tidak berbuat baik. Aku dulu menyuruh kalian meninggalkan kemungkaran tapi aku malah melakukan kemungkaran itu. Na'udzubillahi minannar. Jadi ada orang yang menarik-narik ususnya jemaah di dalam api neraka. Dan api neraka jahanam itu bukan hanya membakar kulit mereka. Api itu sampai membakar jantung mereka. Antum bagaimana tahu bagaimana jantung ini? Allah jagain jantung manusia agar tidak gampang terluka. Jantung itu dilapisi beberapa pengaman. Dilapisi dengan tulang, dilapisi dengan kulit, baru ada jantung di situ tuh. Allah katakan di surat Al-Humazah, ketika Allah katakan wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Allah katakan celaka buat orang yang suka mencela, suka mengejek, suka merendahkan orang lain baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Siapa tuh orang? Tuh orang yang biasanya ngumpulkan harta dan suka menghitung-hitung hartanya. Allahu Akbar. Ada orang, na'udzubillah, jamaah gak dilarang kita jadi orang kaya. Tapi jangan sampai antum jadi budaknya tuh harta. Kerja antum cuma ngambil, ngitung, kumpul, dilihat tumpukannya. Kapan antum keluarkan? Kapan antum sedekahkan? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan bisa menambah umur dia, bisa membuat dia kekal. Subhanallah. Kau tidak lihat Korun sudah mati? Kau tidak lihat orang-orang terkaya di dunia ini, orang-orang terkaya di Indonesia, tiap tahun tuh berubah nantinya. Fulan dulu terkaya, terus kemana Fulan? Nah, dia mati. Selesai. Kau pun akan seperti itu. Apa kata Allah? Kalla la yumbadhanna fil hutama. Tidak sekali-kali itu tidak akan membuat umur dia panjang. Nah, dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Hutama ini yang numpuk-numpuk, yang menghancurkan. Wa ma adraka mal hutama. Kau tahu apa yang disebut al hutama itu? Narullahil muqadah. Nar, dia adalah api Allah yang disulut. Allati tattaliu ala al-afza, yang dia membakar sampai terbakar jantungnya manusia dalam kondisi dia hidup. Jamaah, kadangkala orang masya Allah operasi jantung dibuka dalam kondisi dia tidak merasakan sakit karena dibius, tapi nanti enggak ada. Engkau akan disiksa seperti itu. Apa makanan dan minuman penghuni surga? Penghuni surga dikasih makanan, naam, mereka hidup. Kasih minum, nah mereka dikasih minum agar mereka tetap hidup. La yamutu fiha wa la yahyi, tapi mereka tidak hidup dan tidak mati. La yamut, mereka tidak mati sehingga mereka beristirahat dari siksaan itu, dan mereka juga tidak hidup-hidup yang ada manfaatnya buat mereka. Apa makanan mereka? Allah sebutkan di surat Al-Ghashiyah. Ini salah satu rahasia yang disebut oleh para ulama, kenapa khatib Jumat itu, imam Jumat, ya imam salat Id, dianjurkan baca Subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyah. Di dua ayat ini ada penjelasan tentang hakikat dunia dan ada penjelasan tentang akhirat dan surga serta neraka. Agar orang, makanya diharapkan kaum muslimin ini paling gak tahu tuh artinya. Ketika imamnya baca hal ataka hadithul ghasyah, apakah engkau sudah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Itu orang tahu apa nih? Allah katakan makanan nih, wujuh yaumaidin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah, minuman mereka ain, dari mata air yang panas minuman mereka. Makanannya apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka dikasih makan, iya, makanan mereka adalah dhari'. Yang makanan ini la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan ini tidak membuat mereka kenyang dan tidak membuat mereka tambah gemuk. Apa dhari' itu jemaah? Dhari' itu adalah syauq bi ardil hijaj. Dhari' itu adalah tumbuhan yang berduri yang ada di Hijaz. Ibn Abbas mengatakan nabtun dhu syauq latiq bil ard. Itu ada tanaman buah-buahan di bumi yang banyak durinya. Itu yang diberi makan kepada mereka. Kita kena duri di kaki kita, na'udzubillah. Bagaimana kalau duri itu dimasukkan ke mulut kita, jam? Dalam kondisi tubuh kita sudah di neraka. Kita masih apa bahasa Jawa, dicicilin makanan itu. Berdarah-darah, ya Allah. Antum kalau kena sariawan, antum makan susah. Bagaimana kalau darah-darah sampai, Allahu Akbar. Kemudian akan mereka adalah zakum. Allah mengatakan inna syajarata zakum ta'amul athim. Di neraka itu ada pohon yang tumbuh, ada. Kita kalau bicara Allah Jalla Jalalu, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah tumbuhkan pohon yang akarnya ada di neraka jahim. Tumbuh pohon itu. Itu makanan mereka. Kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Itu makanan itu akan masuk ke mulutnya, melewati tenggorokannya, kemudian membakar usus dan perutnya. Na'udzubillah. Zakum ini seperti kepalanya ular. Allah berfirman surat As-Saffat, "Ka'annahu ru'usus syayatin." Pohon zakum itu ujung-ujungnya seperti ular. Itu yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama menjelaskan dari ayat-ayat yang disebutkan ada di surat Al-Waqi'ah ya. Allah menceritakan thumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzulhum yaumaddin. Kalian nanti pada hari kiamat akan dikasih makanan zakum. Dan makanan zakum itu akan memenuhi perut kalian. Bayangkan, bukan cuma satu. Allah mengatakan famaliuna minhal butun. Jadi dia masukkan makanan itu ke mulutnya dengan mulutnya berdarah sampai penuh perut dengan zakum. Ketika sudah penuh, orang mau enggak mau minum. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Maka dia akan minum dari hamim. Dari air yang panas. Yang dikatakan nanti di antara minuman penghuni surga itu, di antara makna hamim juga nanah-nanah. Sadid. Ada yang mengatakan itu adalah yang keluar dari na'udzubillah, dari kemaluan para pezina-pezina. Itu yang diminum sama mereka. Famali'una 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Mereka minum itu bukan minum sedikit jemaah. Minum seperti minumnya unta. Sehingga hancur mereka dalam kondisi seperti itu. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah suguhan mereka pada hari itu. Na'udzubillahi minan nar. Maka ketika mereka minum, apa yang akan terjadi? Usus mereka akan robek-robek dan patah. Keluar itu dari perut mereka. Dan mereka di antara makanan mereka adalah ghislin. Disebutkan di surat Al-Haqqah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sudah sebutkan pakaian penghuni surga, kita akan pakai baju. Nah, dan pakaian mereka adalah dari api neraka. Orang yang paling ringan siksanya. Saat itu terlalu berat. Apa sih orang yang paling ringan siksanya? Na'udzubillahi minan nar jamaah. Kita jangan bicara yang paling ringan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna adna ahli nari azaban." Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di neraka. "Yanta'ilu na'laini min nar." Dia enggak masuk neraka? Enggak. Cuma dipakein sandal dari api neraka. "Yaghli dimaghuhu min hararati na'li." Itu otaknya mendidih dengan panasnya sandalnya. Allah bagi a'udzubillah jamaya. Maka dengan siksaan yang begitu dahsyatnya, penghuni neraka akan menjerit dan menyesal. Mereka akan, antum kadang-kadang lihat orang itu sampai ngelindur mungkin bahasanya, sampai apa istilahnya, ngomongnya ngawur. Sudah enggak jelas. Nah. Allah ceritakan di surat Al-Furqan ayat 13-14 tentang penghuni neraka yang dilemparkan ke neraka. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin. Ketika mereka dilemparkan ke tempat yang sempit dalam kondisi mereka diikat dengan rantai-rantai besi, digabungkan sesama bersama-sama. Jadi mereka itu diikat, digabungin bersama-sama, dilemparkan. Da'u hunalika thubura. Maka mereka akan menjerit meminta kehancuran buat diri mereka. Mereka ingin hancur, mereka ingin mati. Mereka menyesal. Dikatakan kepada mereka, "La tad'ul yawma thuburan wahida, wad'u thuburan katsira." Hari ini kalian jangan minta satu kali kehancuran. Silahkan minta berkali-kali kalian kehancuran. Yang banyak kalian minta. Jadi azab penghuni neraka itu bukan cuma azab badannya, tapi jiwa mereka disiksa. Bagaimana model jiwa yang disiksa? Antum melihat kadang kala orang kalau benci sama antum, Dia ingin menyiksa antum, batinnya antum disiksa. Dia membunuh ibu antum di depan antum. Dia membakar keluarga antum di depan antum. Bagaimana perasaan antum? Tersiksa batin. Dan seperti itu kira-kira penyesalan orang-orang yang berada dalam api neraka. Allah berfirman di surat Fatir ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka pada menjerit, berteriak di dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Rabbana akhrijna, wa Allah keluarkan kami. Mau ngapain kalian keluar? Apa yang kata akhrijna? Yang mereka inginkan cuma satu, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka cuma minta, ya Allah kami ingin beramal soleh ya Allah, tidak seperti yang dulu kami amalkan. Itu yang mereka inginkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah kasih kalian umur? Kita panjangkan umur kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Tapi dalam umur yang kita berikan kepada kalian, enggak ada yang ingat kecuali orang yang ingat. Dan datang kepada kalian nadzir. Peringatan. Ibnu Abbas mengatakan waqad qil. Di antara makna peringatan yang Allah datangkan kepada kita adalah asyaib, uban. Itu peringatan. Maka orang yang tua ini, kalau belum balik kepada Allah, kapan mau balik? Engkau udah tua. Tuh lihat, udah gak muda lagi. Waja'akumun nadhir. Apa dikatakan kepada mereka? Fadhuku. Kalian rasakan tuh azab. Fama lidhamilimina min nasir. Gak ada buat orang-orang zalim, penolong itu gak ada. Meminta tolong sama anak, meminta tolong sama keluarga, gak ada. Dan terjadi dialog yang membuat penghuni neraka semakin tersiksa dan penghuni surga semakin berbahagia. Terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah menceritakan di surat Al-A'raf bagaimana penghuni neraka atau penghuni surga memanggil penghuni neraka untuk menyiksa batin mereka. Allah berfirman, wanada ashabul jannah ashaban nar. Penghuni-penghuni surga, mereka memanggil penghuni-penghuni neraka. Mereka mengatakan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Penghuni neraka surga mengatakan, kita ni sudah mendapatkan janji Allah dengan benar. Apakah yang Allah janjikan kepada kalian juga benar? Apa kata penghuni neraka? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natallahi 'alal-zalimin. Maka ada yang menyeru di antara mereka mengatakan laknat Allah buat orang-orang yang zalim. Di sini mereka semakin tersiksa batinnya. Kemudian penghuni neraka juga manggil penghuni surga. Dalam kondisi mereka disiksa, dikasih makanan yang menyiksa mereka, memanggillah penghuni neraka. Di surat Al-A'raf ayat 50 Allah mengatakan, wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan penghuni-penghuni neraka memanggil penghuni surga. Mereka mengatakan, an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Mereka mengatakan, tolong kalian kasih sedikit air. Mereka minta air jemaah. Atau apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian. Di dunia masih dapat makanan, orang di penjara dikirimin sama keluarganya, dikasih makanan sama sipirnya. Makanan yang membuat mereka senang. Tapi di sana makanan mereka membuat mereka tersiksa. Maka mereka memohon air kepada penghuni surga. Apa kata mereka? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Dikatakan, mereka mengatakan enggak boleh, Allah mengharamkan ini buat orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Abbas berkata, yunadi rajulu akhahu au abahu. Pada hari kiamat ada seorang yang memanggil saudaranya, saudara kandungnya, atau bapaknya yang dia panggil. Fayaqul qad ihtaraqtu. Bapaknya di surga, mungkin anaknya di neraka. Saudara yang di surga, mungkin saudara yang di neraka. Kita lihat kadang-kadang satu saudara ada yang mukmin, ada yang kafir. Satu kerabat ada yang na'udzubillah, ada yang masya Allah. Itu terjadi. Pada hari kiamat, Ibn Abbas menceritakan saudaranya akan manggil saudara, akan cari bapaknya. Dari neraka dia menjerit, mengatakan, ya fulan, qad ihtaraqtu, aku sudah terbakar nih. Afid alayya minal ma. Afid alayya minal ma. Kasihlah sedikit air yang kau miliki. Fayuqalahum ajibuhum. Dikatakan kepada mereka, kalian jawab. Kalian jawab apa, kata mereka? Jawab. Apa jawaban mereka? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Haram buat orang-orang kafir ini keduanya. Allah mengharamkan keduanya. Na'udzubillahi minan nar. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, beliau mengatakan, "Idza sara ahlul a'raf ila al-jannah." Kita tahu nanti itu ada orang-orang yang tinggal di antara surga dan neraka. Suratnya di Al-Quran namanya Suratul A'raf. Kalian baca. Yang ada di antara surga neraka ini belum difonis. Mereka masih di tengah-tengah. Penghuni neraka melihat mereka dan penghuni surga melihat mereka. Mereka pun melihat surga dan neraka. Ketika orang-orang yang di situ sudah masuk surga, maka penghuni neraka berharap mereka pun mungkin bisa masuk surga. Mereka mengatakan, ya Rabbana, innalana kharabatin fil jannah. Ya Allah, kami punya kerabat yang masuk surga. Kami punya kerabat yang ada di surga. Fa'dan lana hatta narahum wa nukallimuhum. Izinkan kami untuk melihat mereka supaya kami bisa berbicara dengan mereka. Wa ahlul jannah la ya'rifunahum li sawadi wujuhim. Dan penghuni surga enggak tahu mereka ini siapa. Kenapa? Karena wajah mereka sudah hitam terbakar. Lalu ketika itulah penghuni neraka mengatakan, afidu alaina minal ma, berikan kepada kami air atau apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara obrolan penghuni surga mereka mengatakan, wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Mereka ngobrol, ente ya apa dulunya, engkau gimana kehidupanmu? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa qana 'adzabas samum. Ini ayat yang tadi kita baca di surat Tur. Mereka mengatakan, alhamdulillah Allah selamatkan kita. Kita dulu sangat takut dengan api neraka, takut keluarga kita masuk neraka, sehingga Allah selamatkan mereka dari api neraka dan keluarganya. Para jamaah rahimakumullah, apabila kita sudah mengetahui sedikit dari dahsyatnya api neraka, apa seharusnya yang kita lakukan? Beramal, menjauh dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, innama mathali wa mathalukum, permisalanku dengan kalian ini seperti orang yang lagi ngidupin api. Lagi ngidupin api, tiba-tiba datang tuh serangga-serangga mau masuk ke api. Serangga-serangga datang. Dan aku, wa ana akhidzun bihujazikum wa antum taqahhamuni fiha. Aku selamatkan kalian, aku pegang nih pinggang kalian, tapi ternyata kalian maksa untuk masuk. Kita lihat serangga itu ketika masuk ke api mati, jemaah. Tapi kenapa serangga itu masuk? Karena dia melihat di situ ada kehidupan. Begitu pula kita dalam kehidupan dunia ini. Banyak di antara kita yang mengikuti syahwat terus kemana? Sampai ke dalam api neraka. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, menghindari segala hal yang bisa mendekatkan kita ke dalam api neraka. Yang kedua, berdoa. Nabi bayangkan doanya setiap sholat di tasyahud akhir. Apa yang beliau baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Beliau takut dari azab jahannam. maka kita pun seharusnya takut dan menjauh dari api neraka jahannam. Hadza wallahu a'lam bisawab. Masih banyak sebenarnya tentang dahsyatnya api neraka. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengarang sebuah kitab yang judulnya At-Takhwif minan Nar, menakut-nakuti dari api neraka. Dan juga ada Syekh Umar Al-Ashqar, beliau memiliki kitab judulnya Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Itu sangat indah sekali buat kita nih, supaya kita jadi rindu kepada surga dan takut dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian tadi materi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan. Semoga menjadi peringatan bagi kita akan dahsyatnya siksa api neraka. Kemudian masih tersisa waktu, ada kesempatan untuk bertanya sekitar setengah jam ke depan. Pertanyaan ditulis di selembar kertas. Ya, sebelum kita bacakan pertanyaan, akan kita lemparkan pertanyaan kepada jamaah seputar tema kajian tadi untuk mendapatkan hadiah. Fadl Ustaz. Nah, tadi disebutkan tentang tiga makanan penghuni surga. Sebutkan satu. Nah, fadl. Zakum, taib, kirim ke belakang. Fadl. Taib, makanan yang lainnya. Apa? Ghislin. Pakai nun. Taib, ghislin, barakallahu fikum, kirim. Apa? Dari', masyaallah. Fadl. Baik, pertanyaan selanjutnya. Berapa lebarnya pundaknya? Masya Allah. Berapa? Kendaraan cepat, apa tuh? Motor apa? Fadl. Nah, tinggal satu. Sudah angkat tangan juga belum? Ada yang angkat tangan, masya Allah. Baik, pertanyaannya, kita tadi menyebutkan dua orang dari salafus soleh yang ingin memperingatkan orang tuh di menara-mara pinggir jalan tuh supaya orang takut dari api neraka. Siapa namanya dua orang itu? Nah, itu yang angkat tangan. Fadl. Malik bin Dinar, masya Allah. Fadl. Kayaknya itu hadiah terakhir. Barakallahu fikum jamaah. Nah, fadl, pertanyaannya dibaca. Baik, pertanyaan pertama. Ini si penanya mohon doa karena beliau insya Allah beberapa hari akan menikah dengan seorang akhwat. Baik, pertanyaannya adalah, ada seorang yang dianggap tokoh di Indonesia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belum mendapat jaminan surga. Benarkah demikian Ustadz? Kemudian bagaimana dengan kedua orang tua Nabi? Apa benar keduanya di neraka? Syukran. Apa pertanyaannya? Iya, kayaknya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nah, kita sudah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Beliau sudah diampuni dosanya. Cuma memang Rasul SAW, jangan Rasul, semua orang itu, semua para nabi itu takut dari api neraka. Dan nabi itu masuk surga Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan kedua orang tua nabi, antum silahkan baca kitab Sahih Muslim, dicari apa, bagaimana penjelasan para ulama tentang kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bertanya, usahakan pertanyaan yang bermanfaat, yang ada hubungannya sama amal kita. Pertanyaan tentang kedua orang tua Nabi ini kadang-kadang berulang. Apa sih manfaatnya yang kau dapatkan? apa yang kau dapatkan manfaat kalau kau tahu tentang orang tua Rasulullah SAW? Membuatmu semakin beribadah? Atau sekedar enggak ada? Maka ingat, Rasulullah SAW itu melarang an kathrati su'al, melarang untuk banyak bertanya. Melarang Rasulullah SAW. Karena ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan Nabi marah dengan pertanyaan mereka. Rasulullah SAW bahkan pernah sampai merah wajah Rasulullah SAW. Para sahabat itu sangat menghargai Nabi SAW dalam masalah pertanyaan. Dan Nabi mengatakan termasuk yang membuat kehancuran umat-umat sebelum kalian itu, bikathrati su'alihim wakhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena mereka banyak tanya, maksudnya tanya yang gak bermanfaat, dan banyak berselisih terhadap para nabi mereka. Maka ini peringatan buat semua, bukan hanya buat yang bertanya. Ketika bertanya, bertanyalah sesuatu yang memang ada aplikasinya dalam kehidupan ini dan itu bermanfaat buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah orang pelaku dosa besar syarat diterimanya taubat oleh Allah mesti harus dijatuhi hukuman had? Bagaimana dengan negara kita yang tidak memakai hukum Allah? Nah, berkaitan dengan dosa-dosa besar yang di situ ada hadnya, ada hukum pidananya ya, seperti mencuri, seperti yang berzina, seperti yang membunuh umpamanya. Bagaimana ketika dia melakukan salah satu dosa besar yang ada hadnya, tapi di sini enggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita bertobat dan menyuruh kita untuk berusaha tidak ditegakkan had. Ketika orang bertobat, insyaallah udah cukup tuh. Kalau dia taubatannya taubatan nasuha. Seperti ada sahabat yang berzina. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina." Wahai Rasulullah, aku ini hamil karena zina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Enggak mungkin. Iya Rasul, aku ini berzina," kata dia. "Tahir, disucikan aku." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Kau pulanglah sampai engkau melahirkan." Bahkan sama Nabi itu enggak dicatat rumahnya di mana, ini di mana. Bahkan Nabi berpesan kepada orang kampungnya, "Tolong dihargai ini wanita. Jangan gara-gara dia melakukan dosa akhirnya dikucilkan sama masyarakat, jangan, ini orang udah tobat." Lalu dia datang lagi gendong anaknya. "Ya Rasulullah, tahir ini udah lahir anaknya," kata dia. Kata Rasulullah SAW, "Kau pulang, kau susui dia sampai dia gak butuh dengan susumu." Nabi gak cari, dia gak dicatat, jangan. Tapi dia yang datang kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Idra'ul hudud bisyubuhan." Kalian kalau bisa itu menghalangi dari tegakkannya hud dengan syubhat-syubhat. Kayak sahabat Nabi Ma'iz yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku berzina." Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Enggak, mungkin kau cuma pegang-pegang. Mungkin kau cuma cium dia." "Enggak Rasul, aku nih." Nabi itu berpaling, suruh orang kalau sudah bertobat selesai sudah. Kecuali dia ketangkep, beda. Kalau ini orang dia bertobat. Makanya seperti orang yang mencuri, itu kan dipotong tangannya. Ketika belum sampai ke hakim, itu bisa gak dipotong tangannya. Kalau damai umpamanya, selesai udah, Allah akan ampuni dosanya. Tapi kalau sudah sampai ke hakim, ya harus ditegakkan akhirnya. Ketika orang bertobat, man taba taba Allah alaih, barang siapa bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Tapi kalau hubungan sama orang, ini seorang harus minta maaf sama tuh orang. Minta dihalalkan, itu salah satu syarat diterimanya taubat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pertanyaan berikutnya, siksa di neraka berat. Bagaimana kalau ada seorang yang mencuri sandal kemudian dia meninggal, apa dia disiksa berat hanya karena mencuri sandal? Para jamaah, tatkala seorang berbuat dosa, jangan melihat kepada kecilnya dosanya, tapi lihatlah kepada siapa dia berbuat dosa. Antum kalau mencuri sandalnya umpamanya orang miskin, insyaallah ributnya gak akan terlalu besar. Tapi kalau yang antum curi sandalnya jenderal bintang 4. Bukan masalah sandalnya, tapi masalah kepada siapa kau mencuri. Berkaitan dengan dosa ini, kepada siapa kita berbuat dosa? Kepada Allah Jalla Jalal. Maka Allah kata, Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian jauhkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma itu harganya sama sandal, lebih mahal mana? Maka kalau dikatakan kalau orang mati itu apakah akan dia akan disiksa, itu terserah Allah. Dan Allah itu mengatakan, Nabi ibadi anni anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku, aku ini zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku itu azab yang pedih. Maka diperintahkan orang itu bertobat. Yang jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan sandal. Yang lebih kecil dari sandal pun antum akan dapatkan. Dan nanti akan ditimbang amalan itu. Allah katakan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatir radhiyah. Adapun yang timbangannya itu berat, timbangan kebaikannya berat, lebih berat dari timbangan keburukannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai itu di surga Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Na'am. Pertanyaan berikutnya, ini sedikit curhat. Ustadz yang saya cintai karena Allah. Beliau mengungkapkan cinta kepada Ustadz. Saya baru sekitar 2 tahun mengenal sunnah, namun saya jarang ikut kajian langsung karena ayah marah jika tahu saya ikut kajian. Jadi saya cuma dengar kajian lewat radio atau TV. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana sikap saya? Subhanallah jamaah. Tatkala cahaya kebenaran merasuk ke dalam hati seorang hamba, maka semuanya akan menjadi indah, apapun yang terjadi. Antum melihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa. Disiksa, diseret di padang pasir, karuk batu di dadanya. Itu buat Bilal tetap indah. Bahkan Bilal mengatakan, ahadun ahad, Allah itu esa. Maka seorang ketika menegakkan kebenaran, dia akan mendapatkan tantangan yang besar. Kadangkala tantangan itu dari orang tua sendiri. Dan Allah udah katakan di Al-Quranul Karim, di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, andai kata kedua orang tuamu memaksa engkau berbuat kesyirikan. Ini orang tuanya bukan cuma kafir. Orang tuanya sudah sampai level dia memaksa anaknya berbuat syirik. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kau taati keduanya. Tapi engkau tetap berkewajiban berbakti kepada orang tuamu. Kau dampingi kedua orang tuamu selama hidup di dunia dengan cara yang baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang tua kita, alhamdulillah, orang tua kita masih belum mengerti. Dia mungkin melihat orang tua itu wajar takut sama anaknya. Anak ketika pulang dari pesantren, ya, wa na'udzubillahi min kalimati ana. Anak pulang pakai jenggot. Padahal bertahun-tahun jenggot selalu dipotong. Pas tahun terakhir pulang pakai jenggot. Orang tua takut, ikut aliran apa ini? Nah, itu wajar, itu karena cinta orang tua. Antum jangan merasa itu sesuatu yang aneh, bukan, itu karena cinta mereka kepada kita. Mereka takut kita salah jalan. Ana disidang sama orang tua, sama abah, sama umi, sama paman-paman, sampai diancam mau dipotong jenggotnya waktu tidur. Nah, karena mereka takut dan itu wajar. Kita pun harus sabar menghadapi kedua orang tua kita. Doakan orang tua kita, ya, dengan cara yang bijak, insya Allah mudah-mudahan. Nabi Ibrahim sama bapaknya diusir. Dan antum alhamdulillah belum diusir. Ketika antum tidak bisa datang kajian, alhamdulillah sekarang sarana mengikuti menambah ilmu agama itu alhamdulillah. Dan Islam is coming jemaah. Islam itu datang. Datang. Siapapun di dunia ini melihat kedatangan Islam. Orang-orang berusaha untuk mematikan cahaya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahi. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Orang-orang berusaha untuk mematikan, memadamkan cahaya Allah dengan omongan mereka, dengan media mereka, dengan propaganda mereka, dan Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir tidak suka hal itu. Akan datang Islam ini. Dan cahaya itu sudah kita lihat. Dan peperangan antara hak dan kebatilan nampak sekali. Dan kita sebagai pembawa lentera harus memiliki akhlaknya para ulama dan para anbiya. Jangan sampai orang itu menolak kebenaran gara-gara kita. Kadang-kadang sebagian di antara kita kasar ngomongnya. Buruk ucapan. Sebagian mengatakan, Ustaz yang penting Anda sudah sampai ke. Bukan yang penting itu, seorang mukmin itu yang penting bagaimana apa yang dia sampaikan itu sampai dengan cara yang benar dan difahami oleh orang itu. Masalah hidayah Allah. Kita lihat Allah sifati nabinya alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum haris. Nabi itu begitu semangatnya untuk memberikan hidayah kepada kalian agar kalian dapat kebaikan itu. Bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau sangat pengasih, sangat pemurah, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sebagian orang berdakwah lalu berdalil, yang penting Anda sampaikan. Nanti akan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Orang-orang mungkin tidak mengikuti Anda enggak masalah, ada nabi aja yang tidak ada pengikut. Iya, kalau nabi tidak ada pengikutnya, beliau pasti benar sudah yang dilakukan. Tapi kalau engkau, bisa jadi salah yang kau lakukan. Nabi itu maksum. Tapi engkau. Apalagi sama orang tua. Tolong orang tua kita hargai. Hormatin, dudukkan mereka sebagai orang tua. Terus terang anak-anak muda ini, ya Anda rasakan, Anda sendiri pernah muda. Dan kadang-kadang keluar omongan yang nyesel sekarang keluar omongan itu. Anak muda itu kepingin babat alas ya mah. Apalagi kalau dikasih kesempatan ya. Anak pernah ceramah dulu di masjid kampung, masya Allah. Wah, semuanya dibahas. Setelah itu nggak boleh lagi naik mimbar. Semua orang kampung. Ih, karena kita sampai hari ini anak nggak boleh naik mimbar. Bayangkan. Karena kesalahan dulu ketika umur anak mungkin 16 tahun. Maka hati-hati, hati-hati. Jangan sampai orang itu menolak kebenaran. Kita penyebabnya orang itu menolak kebenaran. Jadi dosa kita nantinya jemaah. Maka dengan orang tua doakan ya. Dengan uslub yang baik. Yang perlu disampaikan, disampaikan. Yang belum perlu, yang perlu ditunda, ditunda. Jangan semuanya disampaikan. Orang tua belum sholat, sholatnya dulu. Nanti setelah sholat baru pindah ke yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Mudah-mudahan lah orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah. Dan tunjukkan kepada orang tua bahwasanya kita ini setelah mempelajari Al-Quranul Karim, setelah mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah dekat dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kita semakin berbakti dan peduli kepada orang tua kita. Tapi anak katakan Islam datang jemaah. Islam datang. Cahaya Islam yang akan menerangi semuanya sebagaimana pernah menerangi bumi ini jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pertanyaan terakhir. Ustaz, jika ada orang tua yang punya anak perempuan yang masih kuliah dan ada laki-laki yang mau menikahinya, apa yang harus dilakukan? Menikahkannya atau nunggu biar lulus kuliah dulu? Gimana? Nih anak kuliah. Ya. Perempuan kuliah. Nah, anak perempuan kuliah kemudian dilamar. Bagaimana sikap orang tuanya? Menikahkannya segera atau nunggu biar lulus kuliah dulu? Iya. Yang pertama dilihat apakah dia harus melanjutkan kuliah. Umpamanya nih perempuan ambil kedokteran, dokter kandungan. Kita nih lagi butuh nih sama dokter kandungan yang perempuan. Kalau dia berhenti sekolahnya, eman-eman nantinya kaum muslimin akan kekurangan salah satu aset yang bakal jadi dokter kandungan perempuan ini. Tapi kalau kuliahnya itu kuliah yang lulus kuliah juga gak jadi apa-apa. Betul cuma sekarang ini salah satu sistem pendidikan barat, pendidikan materialisme, bukan barat ya. Karena sekarang kalau kita katakan ucapan barat ini, kita berpikir itu kafir. Enggak, barat itu tidak seluruhnya kafir. Karena lihat saudara-saudara kita yang muslim udah banyak di negeri-negeri barat itu, alhamdulillah ya. Cuma memang inilah media ya. Kemudian banyak sekte-sekte dalam Islam yang merusak Islam sendiri, yang tentunya ada tangan-tangan jahil Zionis dan syaitan di sana. Ingat, Islam itu agama yang damai. Jadi kalau ada yang menampakkan ngebom sana, ngebom sini, auzubillah, sampai di Masjid Nabawi ada yang ngebom. Makanya kadang-kadang ada orang itu jangan ngomong, engkau jangan ngomong tentang terorisme aja, kata dia. Subhanallah, yang menjadi korban terorisme itu lebih banyak yang muslim daripada yang non-muslim. Antum lihat, lebih banyak yang muslim daripada yang non-muslim. Maka tatkala Ustaz menyampaikan tentang terorisme ini, karena bahaya sangat besar sekali. Di Medina aja mah, orang lagi mau berbuka, boom. Siapa yang mati? Tentara-tentara yang jagain orang sholat, tentara-tentara yang hendak berbuka bersama, tentara-tentara yang mengatur ketika orang mau ke masjid. Apa kata mereka? Tauhid. Murtad mereka semua. Darahnya halal. Itu yang dikatakan mereka. Makanya bahaya khawarij ini, orang-orang yang memiliki pemikiran pengkafiran ini sangat dahsyat sekali terhadap Islam. Buat Islam, buat Islam, buat kita nih. Maka anak kok bisa ngomong itu ya? Iya, kembali kepada pendidikan, sistem pendidikan. Nah, katakan barat ya Mas Ali Dorak. Pendidikan itu anak itu dikasih pendidikan yang panjang, enggak kerja-kerja. Dan waktunya habis enggak dapat apa-apa. Coba dibikin sensus, berapa banyak orang yang lulus S1, S2 enggak kerja. Sampai ada lulusan S2 mau bunuh diri, jemaah. Ingat yang masuk TV. Lulusan S2 minta izin supaya dia suntik mati. Iya. Masuk televisi beberapa waktu, enggak tahu sekarang kemana. Karena dia merasa aku S2 enggak dapat kerja. Ada pendidikan-pendidikan yang memang tidak menuju ke pekerjaan. Ya udah. Sekarang sudah alhamdulillah, arahkan kepada jurusan anak-anak itu. Kalau anak itu lulus SMA enggak mau kemana-mana, ya sudah arahkan ke tahfidz Quran. Arahkan ke yang bermanfaat. Dan anak-anak itu diajarin kerja. Sekarang enggak, sampai kuliah pun yang ada jalan-jalan, geng motor, kemudian yang di pinggir jalan nongkrong-nongkrong. Antum coba lihat ke daerah kampus itu, apa kerjanya anak muda kalau di malam hari? Anak-anak kampus itu kapan mereka belajar? Malam ujian cukup, malam ujian baca, lulus. Betul jemaah. Antum lihat tuh. Karena memang ilmunya bukan ilmu praktek ya. Ada ilmu, gak semua ilmu anak katakan. Ada ilmu-ilmu yang lulus bermanfaat, Masya Allah. Anak itu mamanya yang kejuruan, Masya Allah tuh kejuruan. Jadi anak lulus itu langsung ada keahlian. Tapi kalau gak ada keahlian, engkau lulus SMA 6, bisa apa? Ya mungkin dorong. Dorong apa? Dorong bakso itu. Lulus SMA bisanya dorong. Inti subhanallah, belajar 12 tahun. 12 tahun kau belajar, akhirnya dorong. Berarti apa yang kau dapatkan selama 12 tahun? La dunya walal akhirah. Bukan untuk dunia gak dapat apa-apa, akhirat gak dapat apa-apa. Itu sistem pendidikan. Tapi kalau memang yang tadi ditempuh memakai kuliahnya, kuliah yang memang saat ini lulus, umpamanya dia jadi bidan. Lulus dia jadi seperti ini, yang memang ilmunya bermanfaat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ilmunya kiranya kurang bermanfaat untuk dia nanti, ada orang lulus, Masya Allah jemaah, di Jepang. Jepang negeri non muslim. Ibu-ibu, terakhir nih, ibu-ibu lagi rame di atas tuh jemaah. Nah, di Jepang ya, silahkan baca tuh tentang kehidupan. Jepang ini termasuk negara yang paling bawah urusan kesetaraan wanita dan pria, paling bawah, termasuk yang paling akhir dia. dalam catatan PBB. Kenapa? Karena di Jepang itu kebanyakan wanita kalau sudah menikah jadi ibu rumah tangga. Gak mau kerja dia. Walaupun awalnya dia sebagai manajer, bahkan top manajer, ketika menikah, kata dia jadi ibu rumah tangga. Kenapa? Masa depan generasi nanti, kalau ibunya gak di rumah jadi apa, kata mereka. Ini orang Jepang. Dia hanya berpikir dunia. Ini anak-anak kalau bukan ibunya yang ngerawat, siapa? Dan di Jepang itu jarang ada pembantu. Makanya hampir gak ada pembantu Indonesia dikirim ke Jepang. Gak ada. Karena orang Jepang tuh ngurusin sendiri. Dan tugas suami besar di Jepang itu. Sehingga suami itu gajinya semua wajib dikasihkan kepada istrinya. Dan dalam Islam seperti itu sebenarnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu jadi pemimpin kenapa sih? Karena mereka berhak menjadi pemimpin. Allah kasih kelebihan mereka, jiwa kepemimpinan ada di lelaki. Itu mereka rasakan. Dan kita pun tahu, wanita pun tahu hal itu. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka menginfakkan harta mereka kepada istri-istri mereka. Ya bagaimana tidak? Kau mau dikasih berapa istrimu? Bayangkan ada laki-laki yang pelit sama istrinya. Istrimu tuh ngurusin anakmu, mau anaknya dua. Kau kalau harus panggil babysitter, berapa bayar sebulan? Kalau panggil mereka. Kalau kau harus panggil tukang masak, berapa kau bayar? Kalau kau harus panggil tukang cuci, berapa kau bayar? Dan semuanya itu free di rumah itu kau. Lalu ada suami yang pelit ngasih istrinya. Subhanallah, jangan. Maka kalau pertanyaan tadi lihat, kalau sekolahnya memang kira-kira ada harapan yang bermanfaat buat umat nanti, ilmunya, ilmu terapannya, ilmu yang memang dipraktekkan langsung bermanfaat, ya bismillah. Tapi kalau kiranya kurang bermanfaat. Dan sekarang pun bisa kawin. Bisa nikah sekarang. Gak perlu nunggu lulus. Masya Allah jemaah. Ada seorang belum habis waktunya. Nah, kemarin anak ketemu sama orang itu, Masya Allah, dia S2 dan dia sekarang suka keliling ke Indonesia menjelaskan tentang bagaimana manfaat sampah. Sampah organik ya, dibikin pupuk, jadi petani itu gak perlu beli pupuk. Bikin pupuk sendiri. Dan dia ngomong, Ustaz, kata dia, ana ini Ustaz, propaganda masalah pupuk 8 kali diancam mau dibunuh. Ustaz. Masalah pupuk cuma. Kenapa? Karena ada orang-orang besar yang terganggu dengan pupuk organik. Ustaz. Penguasa-penguasa pupuk ini, pembikin pupuk, ana pernah Ustaz diinjak kepala, ditaruh pistol di kepala. Ustaz. Gara-gara ana cuma ngasih ngajarin orang supaya bisa pakai pupuk organik, jadi petani itu gak bangkrut, petani itu harusnya kaya. Tapi karena pupuknya mahal, hasilnya sedikit akhirnya Ustaz. Dia ini ngomong cerita, ana Ustaz dikawinkan sama bapak ana semester 2 kalau gak salah. Kuliah ana dikawinkan. Ya ana dikawinkan biar benar Ustaz, kata dia. Dan tidak menghalangi dia untuk jadi orang sukses jamaah. Maksudnya menikah dalam kondisi dia kuliah tidak menghalangi jamaah. Maka tidak perlu ya ditunda-tunda perkawinan itu, bismillah sudah jamaah. Kawinkan, nasihat ana. Kalau bisa malam ini kawinkan, apa-apa. Mungkin kita ikut walimahnya langsung. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ana mohon maaf atas segala kesalahan kalau mungkin ada yang kurang berkenan dari ucapan ana. Ada yang salah. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari diri ana. Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.